من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullam dhalalan binnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab al-mujahadah. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-15 dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-16 ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Berkata muallif rahimallahu taala an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lama nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat tentang sadaqah yang menghasung kaum muslimin untuk bersedekah. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami memikul di atas punggung-punggung kami, yaitu mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, memikul di atas punggung-punggung mereka untuk mendapatkan upah. Naam, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi rahimallahu taala di sini, nuhamil yaitu yahmil ahaduna 'ala dhahri bil ujrah. Salah seorang di antara kami mereka memikul di atas punggungnya, naam, untuk mendapatkan upah. Jasa angkot untuk memanggul, ya, karena sebabkan sebagian mereka para sahabat ada yang tidak memiliki harta, supaya mereka bisa bersedekah, supaya mereka bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan ketika turun ayat tersebut. Kunnanu hamil, maka mereka pun pergi ke pasar dalam rangka untuk, ya, menyewakan jasa kekuatan mereka untuk memikul barang yang bisa jadi saudaranya ingin butuh bantuan untuk mendapatkan upah, yang dengan upah tersebut mereka gunakan untuk bersedekah. Yang disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, fama yajidu ahaduna syai'an yatasaddaq bihi hatta yantaliq ila suq fayahmilu 'ala dhahrihi. Ya, Salah seorang di antara kami ada yang dia tidak mendapatkan sesuatu apapun yang dia bisa bersedekah dengannya. Sehingga dia pun pergi ke pasar untuk memikul barang-barang. Naam, ya, saudaranya yang butuhkan bantuan untuk mendapatkan upah yang kemudian dia bersedekah dengan. Ini maksud dari kunan wa hamil ala dhuhurina. Naam. Faja'ar rajulun fatasaddad bi syai'in katsir. Kemudian datang seseorang dari sahabat. Naam, kemudian dia bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Faqalu, maka mereka mengatakan orang-orang munafik, mura'in, dia orang yang riya. Waja'ar rajulun akhar fatasaddad bi sa'. Kemudian datang seorang yang lainnya dari kalangan sahabat, ya, yang dia bersedekah dengan satu sok. Faqalu, maka mereka orang-orang munafik mengatakan, innallah laghaniyun an sa'in hadza, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak membutuhkan, ya, na'am, dari sok ini. Na'am. Fa nazalat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqah walladzina la yajiduna illa jundahum. Kemudian turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-79. Orang-orang yang mereka mencela dari kalangan mukminin yang mereka dengan sukarela bersedekah. Naam. Dan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kecuali sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk bersedekah. Naam. Ya, muttafaqun alaih. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dan disepakati atasnya oleh keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimallahu ta'ala, beliau membawakan hadits ini. Ya, hadits Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dalam bab Al-Mujahadah. Yang mana di sini sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat sedekah, ayat yang memerintahkan untuk bersedekah. Naam. Wasadaqah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, an yatabarra al-insan bimalihi lil-fuqara ibtiqa'a wajhillah. Seorang itu berbuat kebaikan dengan hartanya untuk mereka, orang-orang fakir, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, kenapa dinamakan na'am dengan sadaqah? Ya, disebabkan karena na'am membelanjakan atau mengeluarkan harta lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukti tentang kebenaran iman seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta na'am merupakan di antara perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa, dicintai oleh manusia. Naam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang banyak, dengan kecintaan yang besar. Naam. Ya. Sehingga ketika seorang itu membelanjakan, mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya kepada orang lain lillah, maka itu menunjukkan tentang kebenaran, kejujuran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana innal mahbub la yabdhulu illa liman huwa ahabbu minhu. Karena sesuatu yang dicintai tidaklah akan dibelanjakan, tidak akan dikeluarkan, tidak akan diberikan kecuali terhadap zat yang jauh lebih dia cintai. Sehingga ketika seorang itu membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, diberikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, itu menunjukkan naam kejujuran kebenaran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seorang itu naam membelanjakan karena Allah, itu bukti tentang kebenaran imannya. Maka kata beliau rahimallahu taala, Sayyidina Ibn Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ketika turun ayat ini, naam, ya, mereka para sahabat ridwanullah alim majma'in bersegera, ya, mubadarah musara'ah, naam, bersegera dan bergegas untuk mereka, naam, mengeluarkan sedekah, memberikan kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada yang berhak. Dan ini adalah kondisi keadaan mereka para sahabat, kebiasaan mereka para sahabat ridwanullah alim ajman ketika turun ayat, ya, naam, berupa perintah-perintah, maka mereka adalah orang yang bersegera untuk menjalankan perintah tersebut, untuk mengamalkannya. Ketika turun ayat-ayat yang berkaitan tentang larangan-larangan supaya mereka meninggalkan suatu amalan, maka mereka adalah orang yang bersegera, naam, untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang tersebut. Naam, oleh karena ini tatkala turun ayat tentang larangan khamr, ya, diharamkannya khamr, sampai kepada mereka para sahabat, suatu kaum dari kalangan Ansor, naam, di saat kondisi khamr itu sudah ada di tangan mereka yang tidak mereka meminumnya sebelum khamr itu diharamkan. Ketika sampai kepada mereka ayat tentang diharamkannya khamr tersebut, maka segera pada saat itu juga mereka berhenti meninggalkan untuk minum khamr. Dan mereka pun keluar, ya, dari rumah-rumah mereka, kemudian naam, mereka menumpahkan semua khamr-khamr yang mereka miliki. Sampai digambarkan, naam, jalan-jalan di Madinah itu banjir, ya, dengan khamr. Naam, demikian kondisi keadaan mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Tidaklah turun suatu ayat yang berupa perintah mereka, melainkan mereka segera untuk menjalankan. Tidaklah turun suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melainkan mereka segera meninggalkan sesuatu yang dilarang tersebut. Wa hadza wal wajib. Ini yang semestinya, yang wajib, kata beliau, atas setiap mukmin. Idza balagha 'anillah wa rasulihi, ketika sampai kepadanya dari Allah dan Rasulnya suatu perkara, an yubadira bima yajib 'alaihi, untuk bersegera terhadap sesuatu tersebut, apa yang mestinya untuk dia lakukan. Naam, apakah itu berupa perintah, maka dia bersegera untuk menjalankan perintah itu. Apabila itu berupa larangan, maka dia segera untuk meninggalkan. Demikian semestinya naam sikap seorang mukmin ketika sampai padanya naam ayat-ayat hadis dari Nabi SAW berkaitan tentang syariat ini. Naam, perintah segera menjalankan, larangan segera meninggalkan. Selama ini duduk belajar di majelis, baru sampai kepada, oh ternyata memelihara lihya itu wajib. Naam, tidak boleh untuk seorang itu mencukurnya. Maka pada saat itu juga dia pun naam mengamalkannya. Akan membiarkan jenggotnya untuk tumbuh, tidak akan mencukurnya. Naam, oh ternyata selama ini ketika dia belajar sampai badannya, baru dia mendengar ternyata hukum gambar-gambar makhluk bernyawa itu haram. Ya, naam, larangan untuk memajang, ya, di rumah-rumahnya karena akan bisa menjadi penghalang malaikat-malaikat rahmah masuk ke dalam rumahnya, maka segera dia itu menurunkan, naam, membakarnya. Naam, ya, oh ternyata enggak boleh isban menurunkan kain di bawah mata kaki. Naam, larangan dari syariat, maka segera dia pun meninggalkannya, memotong celananya, kainnya sehingga ada di atas mata kaki, dan seterusnya. Oh ternyata selama ini ketika seorang meminjamkan suatu pinjaman, gak boleh untuk mengharamkan, dikembalikan dengan suatu yang lebih, karena itu termasuk bagian riba, maka kemudian dia pun meninggalkan, dan seterusnya. Demikian seorang mukmin ketika sampai padanya suatu perintah dari Al-Quran, dari Sunnah, segera untuk menjalankan. Ketika datang sampai kepadanya perintah, larangan, Naam, dari ayat hadis maka segera dia meninggalkan. Lihat mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, orang-orang yang kita dianjurkan untuk mencontoh mereka. Naam. Ya. Sebagai kuduah panutan dalam pengamalan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Bagaimana mereka adalah orang yang bersegera. Naam, ketika datang kepada mereka ayat-ayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perintah ataukah larangan. Naam. Maka demikian pula terkait ketika turun perintah untuk bersedekah. Mereka adalah orang yang juga bersegera dalamnya. Sehingga sampai di antara mereka para sahabat, ketika tidak memiliki apapun untuk mereka bersedekah, berupaya untuk segera bisa mengamalkan itu. Naam. Sehingga di antara mereka pun ada yang pergi ke pasar, naam, untuk bekerja, meskipun harus mengangkut, memanggul, naam, barang saudaranya untuk mengharapkan dapat upah dari kerjaannya tersebut, yang kemudian hasilnya dia gunakan untuk bersedekah semata-mata untuk segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini kondisi mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berupaya untuk segera mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya. Naam, yang kemudian datanglah di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dengan membawa harta yang banyak, yang kemudian dia sedekahkan kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada yang berhak padanya. Tapi mereka orang-orang munafik. Naam. Orang-orang yang senantiasa mereka itu, naam, mencari-cari kondisi keadaan, mengetahui kondisi mereka para sahabat, berusaha mencari-cari ucapan mereka, celah untuk bisa, naam, mengata-ngatai mereka. Naam, oh ini dia tidaklah bersedekah dengan harta yang banyak kecuali karena ingin dipuji, riya. Naam, masya Allah, si fulan demikian-demikian. Ini kondisi mereka, orang-orang munafik. Naam, dan ketika datang di antara mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dengan membawa sesuatu yang sedikit sesuai dengan kondisi kemampuan mereka, naam, kembali mereka, orang-orang munafik ini pun mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, naam, terhadap sesuatu yang sedikit ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang munafik ini terkandung di dalamnya suatu bahaya yang sangat besar. Sekian banyak ya ucapan-ucapan mereka ini. Naam. Seorang muslim berusaha harus menjauhi, jangan mencontoh mereka. Melihat saudara berbuat kebaikan yang seharusnya didorong, seharusnya untuk diikuti, bukan kemudian dipatahkan semangatnya dengan cibiran, celaan, sindiran dan semisal. Apa yang diucapkan oleh mereka ini adalah sesuatu, naam, perkara-perkara yang sangat berbahaya. Terkumpul sekian banyak perkara-perkara, naam, yang berbahaya, yang besar, yang terkandung dalam ucapan mereka itu. As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang mereka mencela, naam, orang-orang yang beriman, yang mereka dengan sukarela bersedekah sesuai dengan apa yang mampu pada mereka, naam, ya. Beliau menyebutkan ada pada ucapan mereka orang-orang munafik ini, naam, iddatan mahadir, ya, beberapa perkara yang itu merupakan perkara-perkara yang berbahaya, yang besar. Naam, di antaranya kata beliau, naam, rahimallahu ta'ala, minha tatabbu'uhum li ahwali mu'mini wa hirsim 'ala an yajidu maqalan yaquluna fihi. Ya, orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk, nah, mencari-cari, mengikuti, ya, memperhatikan kondisi keadaan kaum mukminin, bersemangat mereka untuk mendapatkan celah untuk bisa mengata-ngatai mereka kaum mukminin. Itu upaya mereka, ya, mencari-cari celah, naam, kelemahan yang kemudian untuk mencela, merendahkan mereka, orang yang beriman. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyal fahisa fil ladzi na'amanu lam adabun alim. Semuanya orang-orang yang mereka mencintai untuk tersebarnya suatu perbuatan fahisah dari berita bohong. Na'am. Ya, membuat kegaduhan. Ya, kejelekan menyebar di tengah-tengah umat. Na'am, terkait orang-orang beriman, maka bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'nuhum bil mukminin. Celaan mereka dengan ucapan mereka tersebut. Naam, oh ini ria, oh ini naam, Allah enggak butuh dengan sesuatu yang sedikit ini. Celaan. Ya, mereka orang-orang munafik terhadap orang yang beriman disebabkan karena keimanan mereka. Dan ini adalah merupakan kekufuran. Dan ini adalah merupakan bentuk kebencian mereka terhadap agama. Naam. Ya. Yang berikutnya, kata beliau bahwasanya celaan naam terhadap perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah saja itu sesuatu yang diharamkan, bahkan termasuk di antara dosa besar. Lalu bagaimana lagi kalau celaannya tersebut terkait perkara ketaatan, perkara kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim? Dia cela, dia cerca, dia hina dalam perkara dunia, mencela, mencibir, itu suatu perkara yang diharamkan, termasuk dari dosa besar. Lalu bagaimana kalau itu celaannya terkait suatu ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim? Maka tentunya itu lebih jelek, lebih buruk, lebih besar dosanya. Nah, karena celaan terhadap perkara dunia saja itu perkara yang diharamkan, termasuk dari dosa besar, apalagi terkait tentang agama, terkait tentang ketaatan. Naam, waliyadu billah. Demikian pula. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan sukarela, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keikhlasan melakukan suatu perkara kebaikan, semestinya sepantasnya adalah untuk ditolong, diberikan motivasi, semangat. Naam. Ya. Untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Naam. Adapun mereka dengan ucapan-ucapan tersebut, ini adalah mengendorkan semangat, mematahkan semangat mereka, melemahkan kesemangatan untuk berbuat kebaikan. Naam. Dengan ucapan-ucapan mereka, oh ria, dengan oh enggak, Allah enggak butuh dengan yang demikian. Ini sesuatu, naam, yang justru mematahkan semangat yang semestinya orang yang berbuat kebaikan itu didorong, dimotivasi, disemangati. Nah, yang berikutnya hukum mereka terhadap orang yang berinfak yang banyak itu ria, orang yang berinfak dengan sedikit Allah sebenarnya enggak butuh. Berarti dia telah menghukumi terhadap sesuatu yang gaib. Nah, ya, dia telah menerka-nerka suatu perkara dengan prasangka. Nah, hukum yang itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Sesuatu yang dia tidak mengetahui kondisi hati seorang. Kata beliau, nam ayusharin akbar min hadha. Maka sesuatu keburukan mana yang lebih besar daripada ini? Naam, menghukumi sesuatu yang itu perkara yang gaib, perkara hati yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tentang kondisi hamba tersebut, bagaimana hatinya, apakah ikhlas ataukah tidak. Nah, ini suatu kesalahan yang besar. Ini menghukumi terhadap suatu perkara yang gaib. Ini adalah merupakan menerka-nerka dengan prasangka. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar dari perkara ini. Ayusyarin akbaru min hal. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, na'am, memberikan faedah, memberikan pelajaran kepada kita. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Fa fi hadza dalilun. Naam, ala hirsis sahabah ala istibaqil khair wa mujadahatihim anfusahum ala dzalik. dalam hadis ini memberikan faedah. Dalil yang menunjukkan tentang hirs kesemangatan mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Dalam bersegeranya mereka, naam, di dalam kebaikan. Berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan. Serta bagaimana mujahadah jihad mereka untuk merangi jiwa mereka untuk itu, untuk perkara kebaikan. Nah, ini kondisi mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Sekian banyak dalil yang menunjukkan demikian itu sudah kita lewati dalam bab sebelumnya, beberapa hadis yang menggambarkan yang demikian itu. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam bab al-mubadarah ilal khairat, ya, bab yang sebelumnya. Naam. Ya. Bagaimana seseorang yang dia bertanya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Naam. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutintu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, di mana aku seandainya aku terbunuh? Ya. Naam. Di peperangan ini. Qala fil jannah. Maka Rasul mengatakan, engkau di dalam surga. Ketika mendengar yang demikian itu, beberapa kurma yang ada di tangan sahabat ini, naam, tidaklah kemudian beliau menghabiskan kurma tersebut. Padahal cuma beberapa kurma, tidak butuh waktu lama. Tapi terlalu lama baginya kalau menunggu menghabiskan kurma ini. Demi untuk surga, maka segera dia tinggalkan kurma-kurma tersebut. Kemudian dia langsung bergegas, bersegera. Naam. Maju, berperang sampai dia terbunuh. Ketika mendengar dikatakan bahwasanya ketika terbunuh di fil jannah dalam surga. Enggak menunggu lama. Beberapa kurma yang ada di tangannya. Yang kalau seandainya dihabiskan, enggak memerlukan waktu yang lama. Tapi sahabat ini tinggalkan demi untuk bersegera dalam kebaikan. Menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud juga mengambil sebuah pedang. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang akan mengambil dariku pedang ini? Nah, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain masing-masing dari mereka menjulurkan tangan mereka mengharapkan supaya pedang tersebut mereka yang mengambilnya. Naam. Sehingga masing-masing mengatakan, "Ya aku ana, saya Rasulullah. Naam. Ya. Bergegas, bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan yang demikian itu. Nah, ada keutamaan di balik ini tentunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang akan mengambil yang dariku pedang ini? Sehingga mereka para sahabat berlomba-lomba untuk supaya dia yang akan mendapatkan pedang tersebut. Nah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu bihaqqihi?" Siapa yang akan mengambilnya, ya, dengan memberikan haknya. Nah, maka para sahabat pun mereka khawatir, ya, kalau tidak bisa memenuhi amanah pada hak pedang tersebut. Sampai akhirnya Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang mengambil pedang dari Rasulullah SAW yang dia kemudian menggunakan pedang tersebut untuk menebas leher-leher mereka orang-orang musyrik. Naam. Hadits yang sering kita dengar. Naam. Dhaba al-budhur bil-ujuh. Ketika orang-orang kaya mereka pergi dengan membawa sekian banyak pahala. Naam. Perhatikan hadits ini. Subhanallah. Mereka al-fuqara. Orang-orang miskin dari kalangan para sahabat ridwanullah alim ajma'in datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluhkan, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang didapatkan oleh mereka, orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, dari keutamaan, dari pahala. "Ya Rasulullah, dhahaba al-budhur bil ujub." Naam. Ya, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Naam. Akan tapi mereka punya kelebihan harta yang kami tidak punya. Naam. Ya, fayatasaddaquna wala natasaddaqu. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Wa yu'tikuna wala nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa. Mereka telah mendahului kami dalam keutamaan, mereka telah mendahului kami dalam hal pahala. Lihat, apa yang dikeluhkan mereka al-fuqara minas sahabat, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Naam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengeluhkan saudara-saudaranya yang kaya tersebut karena mendzalimi mereka terkait hak-hak mereka? Apakah mereka mengeluhkan kepada Rasulullah terhadap saudara-saudara mereka, orang-orang kaya tersebut, bahwa mereka telah mengabaikan, nah, tidak berbuat kebaikan, tidak bersedekah, tidak mau memberikan bantuan kepada mereka? Apakah mereka mengeluhkan yang demikian itu? Nah, apakah yang menjadikan terbakar hati mereka disebabkan karena orang-orang kaya tersebut mereka lebih luas rumahnya, lebih tinggi bangunannya? Ataukah juga mereka itu mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kaya ini makanan mereka lebih enak, lebih lezat dibandingkan apa yang mereka makan? Demikian pula kendaraan yang mereka miliki, kendaraan yang bagus-bagus dan banyak. Bukan, perhatikan, mereka mengadukan, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait karena sahabat-sahabat mereka yang kaya tersebut, nah, mengungguli mereka terkait tentang pahala dan keutamaan. Bukan karena perkara-perkara dunia, sama sekali mereka enggak mementingkan yang demikian itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, tapi lihat, terkait karena keutamaan. Nah, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut keluh kesah mereka, keluhan mereka, yang kemudian membimbingkan kepada mereka para sahabat ini, al-fuqara minas sahabah, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan tersebut, kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dalam keutamaan, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih utama dibandingkan kalian kecuali orang-orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Naam. Mendengar yang demikian itu ya tentu mereka. Naam. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Yang kemudian Rasul membimbingkan untuk supaya kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap kali selesai dari mengerjakan sholat. Senang mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mendengar dapat bimbingan ini, yang dengan amalan tersebut mereka bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keutamaan, dan mereka bisa mengungguli orang-orang yang setelah mereka. Naam, tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli keutamaan mereka kecuali orang yang bisa mengamalkan dengan amalan mereka. Maka setiap kali selesai dari sholat mereka duduk berzikir, menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan ini. Perbuatan mereka, amalan mereka para sahabat ini mengundang perhatian saudara-saudara mereka yang kaya. Subhanallah. Naam. Ada apa ini, saudara-saudaraku ini? Setiap kali selesai sholat, duduk, nanam, ya, terdengar suara, zikir, mengundang perhatian, pengen tahu apa yang diamalkan ini. Nah, perhatikan para sahabat ini, orang-orang yang kaya ini. Naam, tidak tinggal dia mencukupkan dengan amalan yang sebelumnya dia telah amalkan. Pengen tahu apa yang diamalkan. Ternyata setelah mengetahui, naam, mereka pun mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat yang fakir ini. Naam. Ya, perhatikan. Tidak kemudian mereka tinggal diam, sudah mencukupkan. Tapi terus, naam, ya, berusaha untuk, naam, menumpuk pahala. Ya, mencari keutamaan yang lebih. Mengetahui saudara mengamalkan demikian dan demikian, maka mereka pun juga mengamalkan apa yang mereka amalkan. Kembali lagi, naam, orang-orang al-fuqara minas sahabah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan saudara-saudara yang kaya ini, yang ternyata mereka mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan, akhirnya pun kembali mereka, naam, mengungguli keutamaan pahala atas mereka. Naam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha." Demikianlah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, perhatikan. Antara orang-orang fakir, orang-orang kaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Naam. Ya, orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan mengeluhkan terkait tentang permasalahan dunia, tapi terkait keutamaan amalan yang mereka orang kaya bisa mengamalkan dalam kondisi orang miskin tidak bisa mengamalkannya. Dan perhatikan kondisi keadaan mereka para sahabat al-aghnia yang mereka tidak mencukupkan. Naam, tidak tertarik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak. Pun toh tetap yang demikian itu. Apa yang mereka miliki dari harta benda, kekayaan tidak menjadikan mereka lalai untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kehidupan akhirat. Sehingga tatkala melihat saudaranya melakukan suatu amal kebaikan, pengen tahu. Bukan sekedar pengen tahu, tapi perhatikan. Naam, pun juga mengamalkan amalan tersebut. Naam. Ya. Himmah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah kehidupan akhirat. Kesemangatan mereka adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Naam. Innamkan usari'una fil khairat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Naam. Ini himmah mereka. Ya, ini kondisi keadaan mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, langkah mereka. Tapi lihat, perhatikan kondisi keadaan kita. Naam. Bandingkan kita dengan mereka para sahabat. Naam. Kita yang mengaku adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya salaf. Kondisi, perhatikan kondisi keadaan diri kita masing-masing. Naam. Ya. Barakallahu fik. Di zaman kita ini. Naam. Apa yang menahan, apa yang menghalangi seorang itu bergegas, bersegera dalam kebaikan, melainkan tergambarkan padanya seakan-akan kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan tersebut sesuatu yang berat. Masing-masing mengharapkan kalau seandainya saudaranya yang mengamalkan ini. Naam. Sekiranya ada saudaranya meringankan bebannya, bukan malah berusaha untuk saya akan terdepan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Naam. Tapi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Terkadang kita mendengar, terkadang kita menyaksikan ada di antara saudara kita tergerak melakukan suatu kebaikan, tergerak untuk melakukan amalan soleh apapun itu jenisnya. Nah, apakah tergerak dalam hati-hati kita? Nah, untuk supaya mencontoh atau seperti dia? Nah, tergerak enggak? Ya, barakallahu fiik. Di saat kita mendengar, di saat kita naam menyaksikan, ya, melihat bagaimana saudara-saudara kita tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada ta'awun demikian. Wah, masya Allah, kita mendengar, kita melihat mereka orang yang bersegera. Kita apakah tergerak atau tidak untuk seperti mereka yang begitu cepat naam bersegera dalam kebaikan tersebut. Yang ada masing-masing diri kita mengetahui yang demikian itu. Naam. Manakala tidak ada tergerak, ya, keinginan untuk seperti mereka yang tergerak dalam kebaikan, perlu dilihat ada sesuatu penyakit berarti dalam hati orang tersebut, hati kita. Naam. Penyakit yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Dengan hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kesembuhan penyakit tersebut. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ketika kita naam barakallahu fiik tidak tergerak ketika melihat saudara-saudara kita yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita berlomba-lomba naam untuk kita supaya seperti mereka, naam perlu untuk memurojaah, ya, meneliti, mengcross check apa yang ada pada hati kita. Perlu kita untuk muhasabah apa yang telah lalu. Bisa jadi ada dosa-dosa yang begitu, ya, banyak yang bisa jadi itu adalah menjadi penyebab, ya, naam seseorang itu tidak ada kesemangatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Naam. Layak bagi masing-masing kita untuk ya mengkaji, meneliti kondisi hati kita. Naam. Kenapa kok tidak tergerak? Ketika ada amalan-amalan terbuka dari amalan kebaikan, ketika mendengar, melihat saudara yang berbuat kebaikan, tidak tergerak untuk berlomba-lomba dalam hal itu. Ada apa? Naam. Cross-check, teliti. Apa yang ada dalam hatinya dari suatu penyakit. Cross-check, teliti. Muhasabah apa yang telah lalu. Bisa jadi dosa kemaksiatan yang ternyata menjadi penghalang dirinya. Naam. Untuk terdorong hatinya dalam kebaikan tersebut. Naam. Ya. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Lihat kondisi mereka, para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kesungguhan, kesemangatan mereka. Nah, bersegera mereka dalam kebaikan. Dan berlomba-lomba yang mereka dalam kebaikan. Dari yang kaya dan yang miskin. Nah, ya, saling berlomba dalam kebaikan. Himmah mereka adalah himmah kehidupan akhirat. Semangat mereka adalah nah, untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini pula. Sudah ada enggak? Hasungan untuk bersedekah. Kita tambahkan satu faedah ya. Hasungan untuk bersedekah. Naam. Sedikit ataukah banyak? Dan tidak sepantasnya seorang muslim itu meremehkan terhadap sesuatu yang dia sedekahkan, sesuatu yang dia infakkan. Naam. Ya. Kalau dengan bahasa kita, meskipun hanya dengan ya 1.000 rupiah, naam, 2.000, 3.000, ya kan? Naam. Walaupun dengan 1 biji kurma, 2 biji kurma, naam. Jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan menganggap sepele yang demikian itu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bisikit tamr." Jaga pelihara kalian walaupun dengan hanya sepotong biji kurma yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang wanita miskin menggendong kedua anaknya. Naam, datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendapatkan dalam rumahnya kecuali 3 biji kurma yang kemudian beliau sedekahkan berikan kepada wanita itu. Yang kemudian wanita ini memberikan masing-masing anaknya 1 biji kurma. Satunya yang dia hendak makan, tiba-tiba anaknya merengek minta kembali. Yang kemudian dia naam ya, bagi menjadi 2 kurma tersebut untuk diberikan separuh masing-masingnya kepada anaknya. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha fa'ajabu na'am sa'naha, maka yang demikian itu sesuatu yang menakjubkan na'am perkaranya terhadap diriku. Ya fa'ajabani sya'nuha. Na'am. Ya, yang kemudian beliau pun menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha biya al-jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya dengan perbuatannya tersebut itu surga. Au a'taqa laha biya an-nar, atau na'am beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan wanita ini dengan perbuatannya tersebut na'am dari neraka. Naam. Ya. Perhatikan apa yang dilakukan wanita. Ya, dengan membagi kurma 1 menjadi 2 bagian untuk diberikan masing-masing naam kepada anaknya. Di saat sebelumnya dia hendak memakan kurma tersebut yang kemudian dia berikan kepada anaknya. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang muslim itu senantiasa bersedekah. Naam. Dan jangan meremehkan sedekahnya, infaknya, sekecil apapun. Walaupun 100 perak, 1000, 2000. Naam, yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang terpenting bagaimana seorang itu berusaha, naam, untuk mengamalkan amal yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kejujuran, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun nar walau bisikit tamrah. Bertakwalah, naam, kepada Allah, jaga pelihara diri kalian dari neraka walaupun dengan hanya sepotong biji kurma. Itu yang terpenting. Musibahnya, naam, ya, sudah enggak mau berinfak, bersedekah, yang ada celaan, cibiran, penghinaan terhadap saudaranya, waliyadzillah. Naam, nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'an alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Mubarakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.